Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada bab tentang doa ila syahadati an la ilaha illallah, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, yakni bab yang menjelaskan tentang kewajiban mendakwahkan tauhid dan melarang dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, berkata al-musannif rahimahullahu taala, walahuma an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm Khaybar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari Khaybar, yaitu la'utiyanna ra'ayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Sungguh benar-benar akan aku serahkan bendera ini besok hari kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Yaftahullahu ala yadayh. Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kaum muslimin dengan kepemimpinannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Maka kaum muslimin, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bermalam pada malam itu dalam keadaan berharap-harap. Ayyuhum yu'taha. Siapa di antara mereka yang akan diserahkan bendera tersebut? Falamma asbahu gadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika pagi menjelang, mereka kemudian bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kulluhum yarju ayyutaha. Setiap dari mereka itu berharap agar diserahkan bendera ini. Faqala aina Ali ibn Abi Talib? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, di mana Ali bin Abi Talib? Faqila huwa yashtaki ainaih. Ya. Maka dikatakan beliau sedang sakit mata. Ya. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka dikirimlah orang untuk menjemput Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan akhirnya beliau didatangkan. Fabasaka fi ainaihi wa da'a lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah kedua matanya dan mendoakan untuknya. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waj'un. Tiba-tiba beliau langsung sembuh seakan-akan tidak pernah merasa sakit sebelumnya. Fa'atahu ar-rayah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Waqal, lalu beliau berpesan, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ila al-islam. Majulah secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka. Ya. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan kabarkan kepada mereka apa yang wajib mereka kerjakan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Islam. Fa wallahi lan yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala, andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, maka itu lebih baik bagimu dibanding unta merah. Iya. Inilah hadis kita pada pagi hari ini yang menceritakan tentang keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban menyampaikan dakwah tauhid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad. Ya. Sahal bin Sa'ad ibn Malik ibn Khalid Al-Ansari. Beliau dari kaum Ansar, dari suku Khazraj As-Sa'idi, seorang sahabat yang masyhur, meninggal pada tahun 88 Hijriah pada umur yang telah melewati 100 tahun. Iya. Beliau menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Khaybar, ya. Peperangan Khaybar ini adalah peperangan terhadap orang-orang Yahudi, ya. Yahudi Bani Nadir yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, ya. Pada tahun ke-7 Hijriah sebelum terjadinya perdamaian Hudaybiyah, ya. Perdamaian atau perjanjian Hudaybiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengepung, ya, benteng Yahudi selama berhari-hari lamanya, ya, sampai-sampai para sahabat merasakan betapa berat, ya, tantangan yang mereka hadapi sudah berhari-hari, tapi tidak juga bisa mengalahkan atau menguasai benteng Yahudi tersebut. Iya. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hadis ini sebagai kabar gembira akan kemenangan kaum muslimin. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari Khaybar, setelah terjadi pengepungan beberapa hari lamanya, beliau kemudian bersabda, "La utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah." Sungguh benar-benar aku akan berikan bendera ini besok hari pada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Pada seorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya. Di sini ada isbatul mahabba lillah. Ya. Penetapan sifat mahabba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sifat mahabba Allah dari dua sisi. Annahu yuhibbu wa yuhab. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan dicintai. Ya. Namun tentunya, bagaimana Allah mencintai, tidaklah seperti mencintainya makhluk. Ya. Mencintainya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ahlu sunnah mengimani Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mahabbah. Ya. Yang tidak sama dengan mahabbahnya makhluk, ya. Tidak sama dengan sifat cintanya makhluk, ya. Tetapi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan tidak boleh kemudian kita melakukan tashbih, ya, atau tamthil, menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluk, ya. Tidak boleh kita samakan antara cinta yang merupakan sifat Allah dan cinta yang merupakan sifat makhluk. Ya. Kalau antara makhluk dengan makhluk saja berbeda, antara sifat cinta satu dengan yang lainnya, maka bagaimana lagi dengan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah. Ya. Sifat zatiyah yaitu yang berhubungan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti telah dikabarkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Ya. Allah memiliki wajah. Jangan kita bayangkan tangan Allah seperti tangan makhluk. Atau wajah Allah seperti wajah makhluk. Tidak sama sekali. Ya. Kalau antara makhluk saja berbeda, apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Dalam surat Asy-Syura, tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka termasuk penyimpangan di dalam asma' wa sifat, di dalam tauhidul asma' wa sifat, apabila seorang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Iya. Juga termasuk penyimpangan apabila seorang kemudian mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia beranggapan, kalau Allah misalkan memiliki sifat cinta, berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga memiliki sifat cinta. Nah, berarti sebenarnya bukan cinta yang Allah maksudkan. Ini kata dia. Ya. Tapi yang Allah maksudkan, iradatul ithabah misalkan. Ingin memberikan pahala atau kenikmatan dan seterusnya. Ini pengingkaran terhadap Al-Quranul Karim. Ini kekufuran. Ya. Mengingkari Al-Quranul Karim, mengingkari hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah menetapkan adanya sifat cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat yang lainnya. Tidak boleh diingkari. Ya. Karena walaupun sama namanya antara sifat Allah dan makhluk, itu tidak kemudian bermakna sama antara sifat Allah dan sifat makhluk. Taib. Dan di sini juga menunjukkan kewajiban mencintai Allah dan Rasulnya. Kewajiban mencintai Allah subhanahu wa ta'ala merupakan bagian dari tauhid. Nanti insyaAllah akan datang bab yang khusus membahas tentang kesyirikan di dalam mahabbatullah. Juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah makhluk yang harus paling dicintai oleh kaum muslimin melebihi kecintaan mereka kepada segalanya. Ya. Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Ya. Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia menjadikan aku orang yang paling dia cintai. Ya. Dari anaknya sendiri, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Ya. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Dan juga dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan beliau adalah orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Ya. Nah, setiap mukmin adalah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya saja berbeda kadar kecintaan Allah kepada setiap mukmin sesuai dengan kadar keimanannya. Yaftahu Allahu 'ala yadayhi, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kaum muslimin dengan kepemimpinannya, ya. Ketika dia memegang bendera itu dan dia memimpin pasukan, Allah akan memenangkan mereka, ya. Ini menunjukkan 'alamun min 'alamin nubuwah, ya. Satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikabarkan oleh Allah, kaum muslimin pasti menang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tahu perkara-perkara gaib kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan tanda-tanda kenabian di mana beliau telah mengetahui apa yang akan terjadi dari wahyu yang Allah sampaikan kepadanya, ya, dan benar-benar kaum muslimin meraih kemenangan yang besar, ya, pada perang Khaybar tersebut, mengalahkan Yahudi bin Nadir. فَبَاتَ النَّاسُ يَدُكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُؤْطَهَا. Maka kaum muslimin pada waktu itu tidur dalam keadaan berharap-harap. Ya. Dan mereka saling membicarakan kira-kira siapa yang akan diberikan bendera tersebut. Ya. Masing-masing berharap, ya, agar diberikan bendera tersebut oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mengatakan seorang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan kepemimpinannya. Sampai-sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, "Ma ahbabtul imarah illa yawma idzin." Ya, kata Umar, aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Kecuali pada hari itu. Iya. Dan asalnya kepemimpinan itu tidak boleh diraih dengan ambisi, ya. Apalagi diminta, ya. Apalagi mengemis kepada rakyat untuk minta dipilih sebagai pemimpin, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Janganlah engkau meminta kepemimpinan, la tas'alil imarah fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin u inta 'alayha wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaika. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, janganlah engkau meminta kepemimpinan, ya, yakni jangan engkau meraih kepemimpinan dengan ambisi, ya, dengan mengemis jabatan, ya, meminta-minta kepada rakyat atau meminta kepada penguasa untuk dijadikan ini dan dijadikan itu, ya, sebagai bagian dari penguasa. Karena kalau engkau mendapatkan kepemimpinan itu dengan tanpa memintanya, maka engkau akan ditolong. Tapi kalau engkau meminta-minta kepemimpinan tersebut, maka akan dibiarkan engkau mengurusnya sendiri. Artinya tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini, karena Rasulullah SAW telah mengabarkan, Allah pasti akan menolongnya dengan kemenangan, dan Allah mencintainya, dan dia mencintai Allah, maka Umar mengatakan, ahbabtu, ya, ma'ahbabtul imarah illa yawma idzin. Ya, aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Iya. Menunjukkan kepemimpinan tidak boleh untuk diraih dengan ambisi. Iya. Falamma asbahu gadaw 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Maka ketika pagi menjelang, mereka pun bersegera, ya, para sahabat bersegera menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka berharap agar diserahkan bendera itu kepadanya dan dia yang memimpin, ya, karena keinginan mereka untuk meraih keutamaan tersebut makin menunjukkan hirsus sahaba alal khair, ya, semangatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meraih kebaikan, ya, semangat mereka untuk meraih keutamaan, semangat mereka dalam perkara-perkara akhirat, sehingga dikatakan para ulama semangat para sahabat di dalam meraih perkara akhirat melebihi semangatnya orang-orang ahlu dunia, ya, orang-orang yang mencintai dunia untuk meraih dunia mereka, ya, lebih dari apa yang menjadi semangat orang-orang ahlu dunia tersebut. Ya. Padahal kalau seorang yang memimpin pasukan, tentunya oleh musuh dia adalah orang yang paling diincar, ya. Dia lebih dekat untuk mati di medan perang, ya, dibanding pasukannya yang lain. Ya. Tetapi para sahabat tidak memperdulikan hal tersebut. Justru mereka menginginkan hal tersebut. Ya. Ini menunjukkan betapa semangat para sahabat untuk meraih kebaikan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan sedikit pun. Ya. Oleh karenanya, hendaklah kita meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Faqal, "Aina Ali ibn Abi Thalib?" Ketika para sahabat sudah berkumpul, masing-masing ingin mendapatkan bendera tersebut, malah Nabi SAW bertanya, orang yang tidak hadir, di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki 'ainayh. Ya. Maka dikatakan, beliau sedang sakit, ya, sedang sakit matanya. Iya. Ini menunjukkan iman kepada al-qada wal-qadar. Iya. Bahwasannya orang-orang yang menginginkan bendera tersebut justru tidak mendapatkannya, dan orang yang tidak menginginkan hal tersebut justru beliau yang mendapatkannya. Ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa amma ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Ini sudah harus menjadi kewajiban untuk diimani oleh setiap muslim, apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu, ya, kalau Allah sudah tetapkan apa yang akan menimpamu, maka dia tidak akan meleset darimu, dan kalau Allah sudah tetapkan juga sebaliknya, dia tidak akan menimpamu, maka dia tidak akan menimpamu. Iya. Maka fa arsalu ilaihi fa utiya bihi, ya, dikirimlah orang untuk membawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabasaka fi 'ainayhi wa da'a lahu fabara'a ka'an lam yakun bihi waj'un. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah ke dua matanya dan berdoa untuknya. Maka Ali bin Abi Thalib langsung sembuh pada saat itu juga, seakan-akan beliau tidak pernah tertimpa penyakit mata sebelumnya. Ya. Sampai kata beliau dalam satu riwayat, setelah itu tidak pernah lagi aku merasakan sakit mata. Ya. Ini menunjukkan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Ya. Sebagai tanda dari tanda-tanda kenabian beliau, ya Allah Subhanahu Wa Taala persiapkan untuk beliau sehingga lebih menguatkan iman orang-orang yang menyaksikannya. Baik. Fa'atahu ar-rayah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera itu kepadanya. Wa qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Unfuz 'ala rislika." Majulah secara perlahan hatta tanzila bi sahatihim, sampai engkau turun di benteng mereka, yani di halaman benteng mereka. Summa du'uhum ilal Islam. Lalu ajaklah mereka masuk Islam. Iya. Di sini ada adab, ya. Di dalam jihad fi sabilillah, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menyerang orang-orang kafir sebelum menawarkan Islam kepada mereka. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib disuruh maju secara perlahan, menunjukkan adab di dalam menyampaikan dakwah, ya. Sebelum diperangi, maka disampaikan dakwah dengan penuh adab, ya, secara perlahan, tidak kemudian mengagetkan mereka, ya, sehingga mereka lari dari Islam ini, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aksi-aksi teror, ya, kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang kafir, tanpa sedikit pun ada usaha untuk mendakwahi mereka. Ini bertentangan dengan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unfuz 'ala rislika hatta tanzila bi sahatihim, tsumma du'uhum ila al-Islam." Ya. Majulah secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka dan ajaklah mereka untuk masuk Islam. Iya. Maka di sini juga ada perintah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada Islam, ya. Dan Islam yang dimaksud di sini, sebagaimana dijelaskan para ulama, al-istislamu lillahi bit-tauhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. Yang dimaksud dengan Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Mentauhidkan Allah tanpa menyekutukannya sedikit pun. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, ya, tunduk kepadanya dengan ketaatan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah Islam. Ya. Mentauhidkan Allah, taat kepadanya, dan membenci kesyirikan dan pelakunya. Ya. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah, atau siapa yang tidak membenci kesyirikan dan pelakunya, maka dia belumlah dianggap sebagai seorang Muslim. Iya. Maka di sini ada perintah untuk berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada Islam. Ya. Setelah itu, kalau mereka telah beriman kepada Islam, telah masuk Islam, maka wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Kabarkan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban mereka dalam Islam. Ya. Yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Menunjukkan bahwasanya apabila seorang masuk Islam tidak cukup, ya, sekedar dia mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa mengamalkan amalan-amalan yang ada dalam Islam. Dan amalan-amalan dalam Islam itu bagian dari hak Allah Subhanahu wa taala. Setiap kewajiban bagi kaum muslimin, bagi hamba-hamba Allah adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan. Dan hak yang paling tertinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ya. Di sini juga ada pelajaran kepada kita untuk ta'lim bitadrij, ya. Belajar atau mengajar dengan tahapan, ya. Kita mempelajari yang paling penting dalam agama ini, kemudian yang penting, ya. Kita pelajari tauhid, kemudian masalah sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya, ya. Dari yang paling penting, kemudian yang penting, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh demi Allah, andaikan Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, yang melalui dakwah yang kau sampaikan, maka itu lebih baik bagimu dibanding unta merah. Ya, dibanding unta merah. Ini menunjukkan keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang sangat besar, ya. Pahala yang sangat besar apabila seorang berdakwah dan kemudian ada yang mendapatkan hidayah melalui dakwah yang dia sampaikan, maka pahalanya akan mengalir kepadanya. Ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Ya. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut, ya. Jadi subhanallah, betapa banyaknya pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Betapa besarnya pahala yang diraih para sahabat, ya. Karena mereka telah menyampaikan Islam kepada generasi selanjutnya dan generasi selanjutnya terus menyampaikan kepada generasi yang lain dan seterusnya, ya. Betapa banyak pahala orang yang mengajak kepada kebaikan, ya, mengajarkan Islam, ya, mengajarkan tauhid, mengajarkan salat, mengajarkan zakat dan seterusnya, ya. Di sini juga menunjukkan bahwa dakwah itu harus disampaikan mufassalan, ya, la mujmalan. Dakwah itu harus disampaikan dengan terperinci. Akhirnya, artinya semua syariat Islam ini harus disampaikan semuanya. Dan tentunya dengan bertahap. Sampaikan tentang tauhid dulu, tentang sholat, tentang zakat. Lalu sholat pun diperinci. Bukan sekedar kewajiban sholat kita menyampaikan. Tetapi bagaimana cara sholat yang benar. Bagaimana sholat yang khusyuk dan seterusnya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya. Di mana beliau telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai beliau. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin pada perang Khaybar dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di pasukan tersebut. Iya. Maka kata para ulama kita, hadis ini di antara hadis yang membantah kaum Khawarij, yang membantah kaum Khawarij di mana mereka mengkafirkan para sahabat, ya, terutama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Juga membantah kaum Nawasib, ya, yang membenci para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetapi tidak kemudian gulu, berlebih-lebihan di dalam memuji beliau, di dalam mengagungkan beliau, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, orang-orang Syiah yang saat ini menjadi mazhab resmi negara Iran, mazhab Syiah yang mereka kemudian gulu berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, menghormati mereka, menghormati Ali bin Abi Thalib secara berlebih-lebihan, sampai kemudian mereka, sebagian mereka menganggap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu lebih mulia, ya, dari Abu Bakar dan Umar, ya. Bahkan lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka lagi sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib, ya, ada yang berdoa kepadanya, meminta kepada Ali, meminta kepada Hussein, ya, dan seterusnya. Ya. Padahal, seperti diceritakan Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam Tarikhul Khulafa, ya, sejarah para khalifah, di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, siapa yang mengatakan beliau sebagai ilah, sebagai sesembahan dari kalangan orang-orang Syiah, itu dihukum dengan cara dibakar, ya, oleh Ali bin Abi Thalib. Dan siapa yang mengatakan Ali radhiyallahu anhu lebih utama dari Abu Bakar dan Umar, maka dia dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan hukuman cambuk sebagai seorang pendusta. Dan ulama ahlu sunnah semuanya sepakat bahwasannya orang yang paling mulia setelah Nabi SAW dalam umat Muhammad itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ahlul kitab ala batil, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya ahlul kitab itu berada di atas kebatilan, ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi, ya. Bersamaan dengan itu mereka adalah orang yang diberikan Alkitab, ya, diberikan kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Menunjukkan bahwasannya meskipun mereka dahulu pernah diutus rasul yaitu Nabi Musa alaihissalam, ya, dan pernah diberikan kitab kepada mereka, tetapi mereka saat ini atau semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berada dalam kebatilan. Mengapa? Karena mereka telah meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa alaihissalam telah berpesan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia datang kepada kalian, ya. Untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia datang kepada kalian, ya. Dan mereka telah merubah-rubah isi kitab, ya, Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam, ya. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah," tidaklah mendengarkan tentang aku seorang dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, apakah dia seorang Yahudi ataukah seorang Nasrani, "falam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar," kemudian dia tidak beriman dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti termasuk penghuni neraka. Ya. Dia pasti termasuk penghuni neraka. Karena Islam telah menghapuskan agama-agama sebelumnya. Iya. Para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa penjelasan para ulama tentang hadis ini. Ya. Yang intinya menunjukkan kewajiban untuk berdakwah kepada Islam, ya, dan mendakwahkan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam, ya, dan menunjukkan keutamaan yang sangat besar apabila seorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dakwah yang disampaikan tersebut, ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.